ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Karena itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wal a'immatu mujmi'una, para ulama sepakat, man min kulli madhab, dari seluruh madhab, ala anna man taghallaba ala baladin aw buldan, siapa yang berhasil berkuasa paksa di sebuah negeri atau beberapa negara, beberapa negeri, lahu hukmul imam fi jami'il asya, maka untuk dia hukum seorang imam, seorang kepala negara pada segala hal. Jadi kalau ada hukum-hukum kepala negara, itu berlaku untuk dia. Iya. Kata beliau, walau la hadza mastaqamatid dunya. Kalau tidak ada hukum yang seperti ini, maka dunia tidak akan pernah tenang. Tidak akan istiqamah. Itulah keindahan syariat. Diatur hal yang seperti ini untuk membuat dunia itu istiqamah. Menjadi tenang, damai. Iya, tegak kehidupan manusia. Kata Syekh, li'anna an-nas min zamanin tawil qabla al-imam Ahmad ila yawmina hadha majtama'u ala imamin wahid. Karena manusia, kata beliau, dari masa yang sudah lama sekali, dari semenjak sebelum Imam Ahmad dan sampai hari ini di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, manusia itu tidak pernah dipimpin oleh satu pemimpin. Ya. Manusia tidak dipimpin oleh satu pemimpin. Setiap wilayah ada pemimpinnya masing-masing. Ada pemimpinnya masing-masing. Jelas ya? Kata beliau, wala yu'rafuna atau wala ya'rifuna ahadan minal ulama dakara anna syai'an minal ahkam la yasih illa bil imamil a'zam. Kata beliau, dan para ulama tidak mengetahui atau tidak diketahui seorang pun dari ulama ada yang menyebutkan bahwa hukum kepemimpinan tidak syah kecuali dari pemimpin besar saja satu orang. Itu tidak ada yang menyebut. Ya. Ya kalau ada yang menyebut, itu dari kalangan orang jahil, bukan ulama memang. Seperti siapa? Seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, atau orang-orang yang bergampangan dengan hal yang seperti ini. Jelas ya? Baik, ini dari kerancuan pemikiran yang kedua yang saya terangkan di sini terkait dengan penamaan pemimpin.